بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس. Hadirin azakumullah, kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kali ini kita masuk pada pembahasan bab-bab yang berkaitan dengan masalah adabul diyafah, adab-adab seputar tamu, bertamu, menjamu tamu, dan hal-hal yang berkaitan dengan masalah tamu. Bab yang sebelumnya ialah bab yang menjelaskan tentang ikramu dhaif, anjuran untuk memuliakan tamu, dan anjuran untuk mengkhidmat, melayani tamu dengan sendirinya, kita sendiri yang mengkhidmat tamu tersebut. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, pada bab yang ke-311. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babu jaizatu dhaif, bab jaizah tamu. Jaizah itu sebuah nama untuk pemberian yang diberikan oleh tuan rumah kepada tamunya. Kalau dibahasakan, al-ja'izah ialah jamuan. Sehingga bab ini menjelaskan kepada kita tentang jamuan-jamuan tuan rumah untuk tamunya. Tentunya bukan semata-mata jamuan, tapi jamuan yang spesial, yang istimewa. Qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Abdullah ibn Yusuf At-Tanisi At-Dimashqi qala haddathana Al-Layth, huwa Al-Layth ibn Sa'ad Al-Nusri Abu Al-Harith Al-Fihmi qala haddathani Sa'id Al-Maghburi عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال. Dari Abu Syuraih Al-Adawi radhiyallahu anhu, dia berkata, sami'at udhunaya, kedua telingaku ini telah mendengar, wa absarat 'aynaya, kedua mataku ini melihat, hina takallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi alaihi salatu wasalam bersabda, yakni Abu Syurayh hendak menegaskan kepada kita, sabda Rasul yang akan saya sampaikan ini betul-betul saya dengarkan dengan dua telinga ini dan pandangan mata saya tertuju dan fokus kepada beliau. Artinya beliau sangat menghafalnya. Beliau sangat menghafalnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Yakni kata Rasul, jaizatahu, memberikan jaizah tamu, jamuan-jamuan untuk tamu. Qala, ditanyakan oleh sahabat tadi, wa ma jaizatuhu ya Rasulullah, apa jamuan tamu itu, apa jaizah dia wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasul, yaumun wa lailah, sehari semalam. Itu tamu dikasih jaizah, dikasih pemberian jamuan yang spesial sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, bertamu itu maksimal 3 hari. Fama kana wara'a dhalik fa huwa shadaqatun 'alaih, adapun yang lebih daripada itu maka sedekah bagi dia. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan ucapan-ucapan yang baik atau hendaklah dia diam. Naam. Ini hadis yang sahih. Disebutkan oleh Imam Bukhari dengan isnad yang sahih, semua perawi-perawinya terpercaya. Baik. Dalam hadis ini fa'lamtina 'azakumullah, ada 3 pembahasan. Yang pertama ialah tentang anjuran atau perintah memuliakan tetangga. Rasul mengatakan di sini, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tetangganya. Al-jar, tetangga, adalah orang yang rumahnya ada di sebelahmu. Sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Itu jiran. Ada jarun qarib, ada jarun ba'id. Ada tetangga yang dekat dengan rumah kita, ada yang jauh dari rumah kita. Prinsipnya dalam bab ikram al-jiran, dalam bab memuliakan tetangga, barakallahu fikum, al-aqrab awla min al-ba'id, al-qarib muqaddamun ala al-ba'id. Tetangga yang dekat lebih diutamakan daripada tetangga yang jauh. Artinya barakallahu fikum, ketika kita hendak memuliakan jiran, ternyata kemampuan kita terbatas, tidak bisa memuliakan semua jiran tetangga, maka kewajiban kita al-aqrab fal-aqrab, yang paling dekat dan dekat setelah itu. Sehingga otomatis yang paling sering mendapatkan kemuliaan dari kita, tetangga terdekat, sebelah kanan, sebelah kiri, depan, belakang. Barakallahu. Kemudian ikhwanatina azakumullah, al-jiran thalatha, tetangga itu dibagi 3 oleh para ulama. Yang pertama, jarun muslimun qaribun lak, tetangga muslim kerabatmu. Falahu thalathatu huquq. Maka dia mendapatkan tiga hak. Hak tetangga, hak sebagai seorang muslim, dan hak sebagai kerabat. Betul? Tetanggamu, wadia muslim, wadia kerabatmu lagi. Tiga hak. Barakallahu fikum. Yang kedua, jarun muslim walaysa biqaribin lak. Tetangga muslim bukan kerabatmu. Maka dapat dua hak. Hak tetangga dan hak muslim. Yang ketiga, jarun laysa bi muslim wala qaribin lak. Tetangga tidak muslim, tidak pula kerabatmu, semata-mata tetangga, tetangga yang kafir. Maka dia mendapatkan satu hak, hakul jiran. Khulasanya barakallahu fikum, tetangga itu memiliki hak khusus di samping hak sebagai seorang muslim, di samping hak sebagai kerabat. Sehingga kalau seandainya kamu punya jiran tetangga, bukan muslim, bukan kerabat, maka dia punya satu hak, hakul jiran. Barakallahu fikum. Apa hakul jiran? Disebutkan dalam riwayat ini oleh Rasulullah SAW, hakul jiran ialah al-ikram. Beliau mengatakan, fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah memuliakan tetangganya. Namanya hakul ikram, hak untuk dimuliakan. Barakallahu fikum. Al-ikram huna, pemuliaan di sini umum, meliputi segala bentuk pemuliaan. Dimuliakan dengan harta yang kita miliki, kasih hadiah, dikirimi sesuatu, makanan atau apa. Dimuliakan dengan ucapan kita, tutur kata yang baik, tegur sapa yang bagus. Dimuliakan dengan fi'il kita, perbuatan kita, sopan santun, akhlakul karimah dengan tetangga. Barakallahu fikum. Atau dimuliakan dengan tahta yang kita miliki, kita membantu dia menyelesaikan problemnya dia dengan kemampuan yang kita punya, dengan tahta yang kita punya, dengan kedudukan yang kita punya. Al-muhim, segala bentuk pemuliaan, segala bentuk pemuliaan itu masuk dalam kerangka ikram al-jiran, memuliakan tetangga. Tapi ada perkara yang khusus, khusus untuk tetangga yang kafir. Kita hanya memuliakan dia dalam urusan duniawi, tidak boleh dalam urusan agama. Itu prinsip lakum dinukum waliyadin. Sehingga antum boleh memberikan hadiah kepada jiran yang kafir, tidak ada masalah. Antum bisa kemudian apa namanya, menjenguk dia yang sakit dalam rangka ta'liful qulub, melembutkan hati dia. Apalagi dalam mereka mendakwai dia, labas. Duniawi, labas. Untuk yang kafir, perkara agama, tidak. Adapun yang muslim, maka semuanya duniawi, terkait dengan agama, terkait dengan ukhrawi, semua bentuk pemuliaan itu diberikan kepada mereka al-jiran. Barakallahu fikum. Khamtina azakumullah. Dalam hadis ini, memuliakan tetangga itu dimasukkan dalam bab iman, bahkan termasuk iman kepada Allah dan hari akhir. Sehingga ini termasuk amalan-amalan yang menyempurnakan iman kita, yang berkaitan dengan iman kita kepada Allah dan hari akhir. Barakallahu fikum. Itu menunjukkan yang namanya akhlak, yang namanya muamalah yang baik, itu sangat erat kaitannya dengan masalah iman. Tanda-tanda sempurnanya iman seseorang ketika memiliki muamalah yang baik dengan tetangganya, memiliki akhlak yang mulia dengan tetangga dia. Sehingga lihat, ini kok berantem terus sama tonggo-tonggo ini, tidak pernah akur, ribut terus, cekcok terus, dan segala macamnya. Antum cek, cek kadar keimanannya, yakin, tipis. Bukan tipikal orang-orang yang kokoh keimanan dia. Tapi ketika dia masya Allah bagus dengan jirannya, dengan muamalah yang islamiyah, sesuai dengan bimbingan Islam, nampak pada dirinya kekuatan iman pada dirinya. Barakallahu. Ini yang pertama. Yang kedua, masalah yang diangkat dalam hadis ini dan itu merupakan pembahasan kita sekarang ialah anjuran dan perintah untuk memuliakan tamu. Kata Rasul, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamunya. Di sini ada perintah ikramu buyuf, memuliakan tamu. Di sini juga demikian, umum meliputi segenap makna ikram, segenap makna memuliakan. Dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita sanggup. Ikramu buyuf bil qaul, memuliakan tamu dengan ucapan, disambut dengan senyum, dengan ucapan kata-kata yang baik, tutur kata yang bagus, disambut dengan dimuliakan dengan perbuatan kita, disambut dengan hangat, dengan familiar, tidak ada wajah yang cemberut atau wajah yang kelihatan masam atau semisalnya, disambut dengan baik, itu memuliakan dengan perbuatan, dengan ucapan. Dan di sini Rasul alaihi salatu wassalam secara khusus menganjurkan kita untuk memuliakan tamu dengan memberikan jaizahnya, jatah tamu. Disebut dengan jaizah, disebutkan dalam lafaz yang lain al-qira, dengan qaf al-qira, ini jatah tamu. Ini hukumnya wajib sehari semalam. Hari kedua, hari ketiga wajib menerima tamunya, tetapi tidak sewajib hari yang pertama dalam jamuannya. Lebih dari 3 hari sedekah. Antum bisa lanjutkan nerima tamu tadi atau antum katakan tafadhol untuk cari rumah yang lain. Dikatakan sedekatun alaih. Fama wara'adza fama kana wara'adzalik fa huwa sedekatun alaih. Barakallahu fikum. Dari sini khonam tinazakumullah diambil faedah oleh para ulama. Jawazu takalluf qadr al-mustata'. Tayyib liqirad dhaif. Diperbolehkan kita memberat-beratkan diri sesuai dengan kemampuan untuk memuliakan tamu dan memberikan jatah tamu. Jadi umumnya orang bertamu dikasih air putih. Nah, umumnya. Atau boleh tak kalau atau buatkan tamunya seneng apa ini? Gawah, seneng kopi, buatkan kopi yang zen. Entah kopi Arab, kahwa Arabi atau kopi apa gitu. Entah kalau sedikit, ya otomatis antum harus beli gula, wala beli rempah-rempah, wala beli jahe, wala beli apa untuk ramuan kopi tadi itu. Lepas, seneng teh, dipikirkan teh yang spesial, kayak gitu ya, supaya menikmati. Barakallahu fikum, bahagalah. Dikasih sesuatu yang al-muhim menyenangkan tamu tadi. Seukuran kemampuan kita itu diperbolehkan. Karena Rasul mengatakan falyukrim dhaifahu jaizatahu. Harus dimuliakan tamu dengan memberikan jaizahnya. Bahkan belum mengatakan sehari semalam. Yaumun wa lailah. Jadi kalau seandainya tamu itu menginap di rumahnya antum sehari semalam 24 jam makan pagi, makan siang, makan malam, spesial seukuran kemampuan antum. Ya biasanya antum makan tempe tahu sama keluarga, dibelikan telur, ada telurnya sedikit. Biasa makan telur sama keluarga, dia dibelikan ada ayamnya, ada lahmnya. Barakallahu. Antum punya kemampuan lebih. Lebah, lebah ya, disembelihkan ayam, sembelihkan kambing, barakallahu fikum, dijamu, makan paginya, makan siangnya, makan malamnya, seukuran kemampuan Anda. Itu pahalanya sangat besar, termasuk iman kepada Allah, termasuk iman kepada hari akhir, dan melaksanakan perintahnya Rasulullah SAW, sekaligus menunjukkan kepada kita tentang bagaimana kemuliaan orang tadi, kemuliaannya, dermawannya. Barakallahu fikum. Ingat, qadral mustata', sesuai dengan kemampuan. Nah, jangan dipaksakan di luar batas kemampuan. Waduh, ustadznya bilang saya nyembelih kambing. Ini kita orang biasa makan tahu tempe. Akhirnya dia terpaksa hubungi fulan, tolong disembelihkan kambing satu. Utang. Regane piro? Berapa harganya? 2,5 juta kambingnya, masya Allah bagus gitu. Akhirnya utang. Itu baru kambingnya, belum rempah-rempahnya, belum untuk masalah segala macamnya. Utang 3 juta. Pusing dia. Gimana cara bayarnya ini? Nah, itu semuanya qadral mustata', sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Dalam hadis ini jelas ditunjukkan adhiyafatu thalathatu ayyam, mertamu itu ada 3 hari. Barakallahu fikum. Jadi ketika ada tamu yang datang ke rumah kita dan hendak menginap, kita berkewajiban untuk menampung dia 3 hari. Ini kewajiban. Hari pertama tadi itu dikasih jaizahnya yang spesial. Kedua, ketiga, ya biasanya sesuai dengan harian kita makan, kasih spesial terus, ya juga gak ada masalah. Hari keempat terserah Anda. Anda meneruskan, maka dikatakan sebagai sedekah, kata Rasulullah SAW. Anda gak neruskan, ya itu baik-baik mengatakan kepada sang tamu, mohon maaf, jatah 3 hari. Hari keempat ini nampaknya agak berat bagi saya ini. Fadal antum singgah ke tempat yang lain, bertamu ke tempat yang lain, mudah-mudahan dapat diyafah 3 hari. Masya Allah. Nah, kalau di tempat tersebut ada 10 ikhwan saja sebulan. Akhirnya 3 hari di sini, 3 hari di sini, 3 hari di sini, sampai ikhwan yang ke-10 sebulan gratis makan. Masya Allah. Jadi baik lagi ke ikhwan yang pertama. Allah Nusar. Itu namanya bukan baik. Itu namanya ikhwan minta ditampung. Yang namanya baik itu singgah ya. Dulu di zaman dahulu, barakallahu fikum, yang namanya baik, seseorang yang sedang safar, pergian jauh, jauh dari tempat tinggalnya, dari rumahnya, kemudian dia bermalam di sebuah tempat. Dulu tidak sebagaimana sekarang. Sekarang ini ada hotel, ada ini, ada itu, penginap. Dulu tidak ada. Sehingga otomatis kalau dia kemalaman, maka dia akan mencari tempat persinggahan di wilayah itu. Minta siapa yang mau nampung dia sebagai tamu. Sehingga dia ketok pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Baik, saya tamu, bisa menumpang di sini. Oh maaf pak, gak punya tempat. Tidak lagi yang lainnya lagi. Tidak lagi. Assalamualaikum. Ini tamu, bisa numpang di sini. Oh silakan, silakan. Cuman 1 hari saja. 1 hari aja. Tidak lagi pintunya. Tamu ini. Ya apa, silakan, silakan. Wah, dulu itu yang namanya baik. Barakallahu fikum, yang ma'ruf pada masa dulu. Di zaman sekarang juga masih ada yang semacam itu, tapi jarang yang menginap. Kalaupun menginap, tentunya sesuai dengan kemampuan tuan rumah ketika tempat untuk penginapan tamu. Maka ketika dia menginapkan tamunya tadi, maka dia berkewajiban memberikan jaizah sang tamu, jatah sang tamu. Saya mau tanya, bagaimana kalau seandainya ada tamu datang, tuan rumah tidak memberikan jaizahnya, tidak memberikan jatah tamunya, apakah sang tamu diperbolehkan untuk mengambil jatahnya? Ah, jawaban. Paham yang saya tanya? Mungkin di ketuanya harus ketanya. Paham pertanyaan saya? Misal, saya Saya bertamu ke rumahnya Al-Akh Jamal Mihal. Bertamu, diterima sama dia, fadhol. Insyaallah. Qadar Allah. Insyaallah enggak demikian nyatanya. Saya contoh saja. Qadar Allah, saya enggak dikasih jaizah. Saya kita tafadhol, dikasih tempat sudah. La futur wala ghada wala asya. Gitu ya. Makan pagi, kok ono iki di sarapane iki. Makan siang, makan malam. Insyaallah enggak demikian. Antum ke rumahnya beliau akan dijamu insyaallah taala. Barakallahu fiik. Misalkan dikasih, enggak dikasih saya. Apakah boleh bagi saya langsung masuk ke dapurnya makan? Minta jatah jaizah. Makan sekenyang saya, minum selesai, balik ke tempat peristirahatan. Apakah diperbolehkan? Saya tanya langsung kepada Lah Jaman. Allah. Iya, saya malu. Saya gak bisa jawab, karena selama ini gak pernah begitu. Selama ini dijamu terus gitu loh. Ini secara hukum syar'inya sekarang. Apakah boleh bagi sang tamu untuk mengambil jaizahnya? Ya apa ini? Muhammad bin Ishaq. Boleh apa enggak boleh? Kenapa enggak boleh? Permasalahannya adalah dalam hadis ini Rasulullah SAW memerintahkan tuan rumah itu fal yukrim dhaifahu jaizatahu. Ditanya, "Ma jaizatu ya Rasulullah?" "Yaum wa lailah." Sehari semalam jaizatnya. Perintahnya Rasul. Di sini sang tuan rumah tidak melaksanakan perintahnya Rasul. Ini hakul dhaif, hak tamu ini sekarang. Apakah boleh bagi tamu ini dikarenakan tidak dikasih jatah tamunya, hak tamunya, ngambil? Enggak boleh. Ini penting ini tadi kasih tahu ini. Pansor. Boleh apa enggak? Cenderung sama kesamaan. Enggak boleh. Gak usah jawab. Kenapa gak usah jawab? Gak tahu jawabannya atau gak biasa seperti itu? Insya Allah. Ini akan dibahas insya Allah ta'ala pada bab yang ke-315. Akan saya bawakan langsung di situ. Disebutkan dari hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau mengutus kami, lalu kami singgah di sebuah kaum sebagai tamu mereka. Ternyata mereka tidak memberikan kepada kami jatah tamu. Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah?" Maka Rasul mengatakan, "Innazaltum biqaumin umiralakum bima yambaghi lidhaifi faqbalu." Kalau kamu singgah di satu kaum, bertamu kepada mereka, lalu diperintahkan untuk kalian yang layak bagi sang tamu, terimalah. Fa illam yaf'alu, tapi kalau kaum tadi tidak berbuat, tidak menunaikan hak kamu sebagai tamu, fa khudhu minhum haqqal dhaifi alladhi yanbaghi lahum. Maka silakan ambil dari kaum tersebut hak tamu yang layak untuk mereka. Disebutkan di sini ini hadis sahih muttafaqun alaih. Gimana ya? Jadi boleh ambil. sebatas apa mengambilnya? Seukuran hak tamu yang biasanya. Kalau masalah makan, iya, umumnya orang makan. Nah, jangan dipangan kabeh, sak kulkas entek semuanya. Orang-orang makan satu piring, bagaimana satu piring ada nasinya, ada lauknya, ada sayurnya, ada minumnya, selesai. Barakallahu fikum. Dengan nas hadis ini jelas menunjukkan boleh bagi tamu tadi untuk mengambil jatah haknya apabila tuan rumah tidak memberikan yang semestinya. Barakallahu fikum. Gimana ya? Nah, itu hadisnya Rasul, diamalkan. Terus gimana cara pengamalannya? Gimana cara pengamalannya? Izin dulu atau langsung ambil? Nah, izin dulu ke tuan rumah apa langsung ambil? Gimana Pak? Seradamnya izin. Izin dulu. Gimana izinnya? Afan Pak Amir, saya belum sarapan pagi. Nah, gitu ya. Boleh saya ke dapur untuk makan pagi? Gitu Pak Amir ya? Gitu ya. Wah, itu langsung nginggung tuan rumahnya itu. Ya bakal bilang, ya, saya kan cuma ngasih tabungan tempat aja. Saya sarapan di warung sana. Allah musta'an. Nama ya, lafaz hadis yang tadi saya bacakan, di situ tidak ada keterangan harus minta izin. Allah mengatakan illam yaf'alu fakhudhu minhum haqqad dhaif alladhi yabghi lahu. Kalau mereka tidak melaksanakannya, tidak memberikan hak tamu, maka ambil dari mereka hak tamu yang layak. Akhirnya apa ya, Pak? Tanpa izin. Ya ngapain juga izin? Kalau itu tuan rumah bakal ngasih hak tamu enggak pakai izin, pun juga bakal disediakan sama dia. Lah ini harus disediakan. Sudah jam 10 pagi loh ini. Belum sarapan. Wallah kalau tamu atau tuan rumahnya memang kebiasaan sarapan jam 10. Umumnya ya dikasih cemilan dulu kan gitu ya. Kasih minum, ke cemilan. Hah? Nanti Pak, futur jam 10. Oke. Okay. Ini enggak. Lamu ya, tidak air, wala cemilan, wala jajan, wala syekh, sampai jam 10 garing. Halas. Nas hadis, zahir hadis, tanpa izin. Masuk ke dapur, tentunya harus memperhatikan terkait dengan masalah aurat dan segala macam ya. Jangan sampai nerjang rumahnya orang, ada nyonya, enggak. Begitu sepi, sudah. Masuk, set, dapur, ambil nasi, lauk, sayur, minum, makan. Itu zahirnya hadis. Gimana Pak? Gimana Pak? Gitu ya? Gitu pengamalannya ya? Gitu Pak ya? Nah, gimana lagi hadisnya Rasul Pak? Nah, bisa bakal lagi Pak. Jadi ketika nanti antum menerima tamu, kemudian antum gak ngasih dia makan, tiba-tiba antum ketemu di dapur sama dia, loh, kok di dapur Pak? Kok sudah makan begini? Antum gak boleh marah-marah. Maksudkan, nah ini orang ini ngerti hadis ini, dia mengambil haknya tamu. Antumnya yang gak ngerti sunnah, memuliakan tamu. Itu zahir hadis. Namun lepanakti na'asyakumullah, secara praktek dan pengamalannya, hal-hal yang semacam ini harus dipertimbangkan maslahat dan madharat. Kenapa? Dikarenakan umumnya kaum muslimin tidak mengetahui sunnah Rasul yang seperti ini. Jangankan kaum muslimin, kalau boleh saya tebak, hatta dari kalangan salafiyin jarang tahu tentang sunnah yang seperti ini. Ya Pak ya? Kok diem aja? Ngaku? Nah, dikarenakan ilmu itu belum sampai kepada mereka, antum jangan sok tahu ilmunya, terobos-terobos saja. Sangat besar nanti madaratnya barakallahu fikum. Sehingga sampaikan kepada tamu tuan rumah tadi atau kepada kaum muslimin, diterangkan dulu kepada mereka sunnahnya, bagaimana ilmunya. Ketika mereka faham, baru diamalkan yang semacam. gitu ya. Tidak semua ilmu yang kita dapatkan itu bisa langsung diterapkan. Terkadang harus mempertimbangkan maslahat dan madharat. Terkait dengan kita sebagai tamu yang punya hak, terkadang hak kita, kita harus rela tidak terpenuhi dalam rangka untuk mempertimbangkan maslahat dan madharat. Sekarang mana yang lebih besar maslahatnya? Antum dapat makan pagi ataukah antum mendapatkan tudingan sebagai pencuri? Loh, di dapur. Loh, dagingku dipangan. Itu jatah malam sama siang itu. Dia habiskan menjadi maling. Langsung ngasih tuding maling sama dia. Wah, besar ya. Antum semata-mata ingin dapat hak makan pagi, tapi mendapatkan motor yang lebih besar lagi, dituding macam-macam, masuk rumah tanpa izin dan segala macamnya, ngambil barang orang, wah ini, wah itu, besar madharatnya. Sehingga ketika tidak mungkin, enggak memungkinkan diamalkan, maka jangan diamalkan terlebih dahulu. Yang ikhlas, yang sabar, tidak dapat jatah tamu ya sudah, antum keluar makan di warung, segala macam. Barakallahu fikum. Ada wabah. Masalah ketiga yang diangkat dalam hadis ini ialah anjuran untuk mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Kata Rasul di sini, "Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khaira aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan kalimat-kalimat yang baik atau diam. Di sini hanya dua pilihan, mengucapkan kata-kata yang baik atau diam. Karena fitnah azzaqumullah, ucapan yang kita lafalkan itu ada beberapa macam, diklasifikasi oleh para ulama kita. Yang pertama, ucapan atau lafaz yang murni kebaikan, ucapan unsur kebaikan, maka dilafalkan. Itu khair, fal yakul khairah. Yang kedua, ucapan-ucapan yang mayoritasnya atau dominannya kebaikan, walaupun ada sedikit perkara-perkara yang kurang bagus, ini dilafalkan dikarenakan maslahatnya rajihah, maslahatnya lebih dominan, kebaikannya lebih dominan. Yang ketiga, ucapan-ucapan yang isinya kejelekan semata, maka haram diucapkan, wajib diam. Yang keempat, ucapan-ucapan yang lebih dominan jeleknya daripada baiknya, wajib diam, haram diucapkan, dikarenakan lebih besar sisi mafsadahnya, kecil maslahatnya. Hadza wadih. Yang kelima, ucapan yang mubah, ucapan-ucapan yang sifatnya mubah. Yang mubah ini lihat dampaknya. Kalau ternyata perkara yang mubah dampaknya menuju kepada perkara kebaikan, ucapkan. Tetapi kalau perkara yang mubah itu dampaknya menjurus kepada perkara-perkara kejelekan, diam, jangan dilafalkan. Sehingga intinya kita hanya mengucapkan kalimat-kalimat yang jelas kemaslahatannya atau dominan kemaslahatannya, falyakul khairan atau diam, atau diam. Barakallahu fikum. Di sini warahmatullahi wabarakatuh, kita dianjurkan untuk betul-betul menjaga lesan kita, menjaga ucapan-ucapan kita, supaya jangan sampai keluar daripadanya kecuali perkara-perkara kebaikan saja. Faliyakul khairan awliyasmud. Disebutkan oleh al-imam Ibn Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, seseorang yang melafalkan dengan lafad-lafad kejelekan, yakulu syarra, dia mengucapkan kata-kata yang jelek, atau yakulu batila, dia mengucapkan perkara-perkara yang batil, disebut dengan syaitanun natik, setan yang berbicara. Tetapi ketika dia diam dari kebenaran dan dia mampu melafalkannya, dikatakan syaitanun akhras, setan yang bisu. Mestinya dia diam dari kejelekan, diam dari kemungkaran, tidak melafalkan yang mungkar atau yang jelek, diamnya bagus. Tetapi kalau dia mendiamkan al-haq, dia tahu itu hak, itu benar, itu baik, dan dia mampu melafalkannya, tapi dia diam. Atau dia tahu perkara yang mungkar, dia mampu merubahnya, dan dia diam. Itu namanya syaitanun akhras, setan yang bisu. Dua-duanya tidak ada yang bagus. Sama-sama setan. Ini setan bicara, setan bisu. Yang terbaik yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, falyakul khaira aw liyasmut. Yang baik kita lafalkan, yang jelek diam daripadanya. Barakallahu fikum. Wa hadza wadih. Dan lesan itu bahayanya sangat mengerikan. Dengan sebab lesan orang bisa kufur. Dengan lesan orang bisa syirik, musyrik. Dengan lesan dia dihukum menyimpang. Dengan lesan semua kejelekan muncul. Barakallahu. Tapi dengan lesan pula kebaikan akan datang. Dengan lesan dia menjadi muslim, wahdatan. Sehingga harus betul-betul dijaga baik-baik lesan kita, supaya yang diucapkan hanya perkara kebaikan dan diam dari perkara-perkara kejelekan. Wa qala rahimahullahu ta'ala, bab yang berikutnya kita baca dikarenakan sama dengan sebelumnya. Qala rahimahullahu ta'ala, babu biyafati thalathatu ayyam. Bab bertamu itu 3 hari. Qala haddatsana Musa ibn Ismail Abu Salamah Tabudzi. Qala haddatsana Abu Ibn Yazid, qala haddatsana Yahya wa Ibn Abi Katsir, ana bi Salamah, ana bi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Adhiyafatu thalathatu ayyam." Bertamu itu 3 hari. "Fama kana ba'da dhalika fa huwa shadaqah." Yang setelah itu disebut sebagai shadaqah. Hadza wadih. Wa qala rahimahullahu ta'ala, bab la yuqimu 'indahu hatta yukhrija. Bab yang berikutnya, bab tidak boleh bagi sang tamu mukim di sisi tuan rumah hingga membuat tuan rumah merasa keberatan. Ini adabnya tamu. Jangan dienak-enak. Wah, tolong dino rek, dimuliakan terus sama tuan rumah, khair tuan rumahnya itu. Di situ terus enggak pergi-pergi sampai tuan rumahnya keberatan. Hadalah ya Yesus. Qala rahimahullahu ta'ala haddatsana Ismail bin Abi Uwais al-Madani. Qala haddatsani Malik, Imam Malik, an Sa'd al-Maqburi, an Abi Shuraih al-Ka'bi radhiyallahu anhu. Dari Abu Shuraih al-Ka'bi dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mengucapkan yang baik atau dia diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu jaizatahu yawman wa lailah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya dan memberikan jaizah tamunya sehari semalam. Wa dhiyafatu thalathatu ayyam, bertamu itu 3 hari. Fama ba'da dhalika fa huwa shadaqah, selebihnya adalah sedekah. Daras mengatakan setelah itu, wala yahillu lahu ayyathwi 'indahu hatta yukhrijah, dan tidak halal bagi tamu itu mukim berdiam di rumah sang tuan rumah hingga memberatkan tuan rumah tadi. Lafaz ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala, sehingga tidak boleh. Sehingga tamu harus tahu diri. Nah, tuan rumah memuliakan tamunya, tamu harus tahu diri, jangan sampai memberatkan tuan rumah. Barakallahu fikum. Baik itu dia bertamu tidak menginap, harus tahu diri. Ini tamunya, tuan rumahnya sibuk apa enggak sibuk, lelah apa enggak lelah, ngantuk apa enggak ngantuk, capek atau enggak capek. Lihat kondisinya. Jangan sampai memberatkan tuan rumah. Apalagi sebelum menginap. Ketika dia menginap, jatah 3 hari. Barakallahu fikum. Selebihnya sedekah bagi sang tuan rumah, dan tamunya harus lihat kondisi. Jangan kemudian dia tinggal mukim di tuan rumah sampai tuan rumah merasa keberatan. Kalimat la yahillu lahu, tidak halal, menunjukkan hukumnya adalah haram. Haram bagi sang tamu untuk mukim di tempat tuan rumahnya hingga memberatkan tuan rumah tadi. Wahala wabah, ini sebagai penambahan-penambahan dari apa yang telah disampaikan pada bab yang sebelumnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bab yang berikutnya masih pada pembahasan masalah bertamu, dan insyaAllah akan kita kaji pada kesempatan yang berikutnya lagi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, ada yang mau tanya? Ah. Apa yang terakhir itu yang terakhir tadi itu apa? Dalil membolehkan insan untuk menolak tamu. Terkait dengan masalah menolak tamu itu haknya kita. Artinya tatkala kita punya kesibukan atau enggak mungkin menerima tahu, tamu itu bisa menolak sebelum dia masuk. Afwan, enggak menerima tamu. Atau cara yang paling halus, dia salam 3 kali dari jawab. Paham tuh? Karena ada adabnya itu. Adabnya ketika bertamu, ketika tok-tok rumah seseorang, kan salam 3 kali. Kalau salam 3 kali enggak dibuka kan, enggak ada jawaban, maka disuruh pulang. Kata Rasul, al-istidhanu thalat, yang namanya minta izin 3 kali. Kalau di sini kan masuk wailah farji, maka disuruh dengan cara yang paling halus, tidak dijawab salamnya sampai 3 kali. Dia pulang sendirinya. Dan tamu harus tahu diri, harus tahu sunnahnya. 3 kali ngeri jawaban, ima gak ada orangnya, ima dia sedang istirahat, wa ima dia belum bisa menerima. Jadi paham misalnya, sehingga ya tahu diri, ketika tuan rumah merasa keberatan, jangan kemudian tamu gak ditompo. Ya masing-masing orang itu punya kesibukan, mungkin dia lelah atau mungkin lagi jenuh atau lagi apa gitu. Namun ditemui sama siapa-siapa, sehingga harus difahami baik-baik. Tapi kalau sudah kamu terima, sudah kamu terima tamu tadi itu, ya tidak boleh bagi tuan rumah langsung mengusir dia itu. Oh maaf pak ya, ini 1 jam ya bawa bertamu ya. Oh ya hengkang dari sini. Oh ya kurang ada. Kalau sudah nerima tamu, maka dengan sepenuh hati antum harus tunaikan hak-hak tamu tadi. Yang ketika nerima tamu harus persiapannya harus jelas. Allahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fiikum. Sampai batas 3 harinya. Kenapa? Maksudnya sampai batas 3 hari kita tidak boleh. Apa bisa namanya membatasi 2 hari atau 1 hari? Nah, Rasul mengatakan adhiyafatu thalathatu ayyam. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Pohon fawaid ilmiah manhajiyah, oleh-oleh umroh terbaru. Terbaru itu ada yang terlama berarti. Masyaallah. Berarti yang terakhir umroh ini, bukan yang sebelumnya. Yang sebelumnya dapat semua sudah? Hah? Oh dapat semua? Nah, iya. Kalau belum ya lihat di grup-grup yang ada itu sudah mempostingnya di dunia maya. Ada punya terbaru apa yang mau dikasih? Yang terbaru ini cuma bawa jamaah saja ya, yang ngurus jamaah atau nggak ada kesempatan atau jalsa khusus dengan para masyayikh. Pas cuma hadir di majelisnya Syaikhul Muslim Abad. Hadir di majlisnya Syekh Bukhari, ikut talim aja. Datang di majlisnya Syekh Arabi bin Hadi, ikut talim aja. Ini sudah saya sampaikan di pesantren, antum minta filenya saja ke sana. Barakallahu fikum. Data yang terbaru. Semuanya cuma taklim saja, daras saja. Kalau Syekh Abdul Muhsin daras Sahih Muslim, kalau Syekh Al-Bukhari daras Nawaqidul Islam, kalau Syekh Rabi bin Hadi daras Ma'arijul Qabul, daras. Jadi enggak ada yang baru-baru lagi yang terkait dengan yang sedang gonjang-ganjing sekarang. Bagaimana dengan tamu orang kafir seandainya terjadi? Maksudnya dia datang bertamu gitu. Jawabannya sebagaimana yang disebutkan dalam nas fal yukrim dhaifahu, dimuliakan tamunya dikarenakan dia punya hakul jiran, tetapi pemuliaannya hanya dalam urusan dunyawi. Sangat bagus ketika antum ada kesempatan untuk mendakwahi dia, mengajak dia untuk masuk Islam dengan cara yang baik. Kira-kira ada orang kafir datang bertamu itu apa? Kok datang ke antum itu apa kira-kira? Hah? Apa kira-kira? Oh, dulur dewi. Lain urusannya akhir. Kalau terkait dengan saudara punya hakul qarabah, mereka punya hak kekerabatan. Dalam urusan duniawi boleh, tapi urusan agama tidak. Normal, kenapa terima? Urusan. Entah itu kakak sendiri, adik sendiri, paman, bibi, bahkan mungkin orang positif, dimuliakan secara duniawi, tapi tidak dalam perkara prinsip-prinsip agama. Diharapkan dengan engkau menunjukkan akhlak yang baik, etika yang bagus, menyambut mereka dalam perkara duniawi, diharapkan akan lembut hati dia, mudah untuk menerima Islam. Tapi kalau kamu bersikap yang kaku, wah susah bagi dia untuk menerima Islam. Jangan lupa, misalkan ibunya masih Nasrani, oh ibu kalau Kristen gitu tidak usah ke rumah saya. Wah, itu akan semakin menutup pintu dia untuk menerima Islam. Justru yang terbaik itu ibu kamu. Ada kewajiban berbakti kepada orang tua kamu, walaupun dia kafir. Tapi ingat dalam batas urusan duniawi, agama tidak. Jangan karena berbakti sama ibu diajak gereja mau, enggak. Tapi terkait dengan urusan dunia, wasahibhuma fi dunya ma'rufa, kata Allah. Temani mereka dalam urusan duniawi dengan cara yang baik. Diopeni, dikhidmat, dilayani sebagai seorang ibu, berbakti, tapi duniawi saja. Siapa tahu dengan baktinya kamu kepada sang ibu terbuka dia. Oh, ternyata Islam itu begitu ya. Hah? Padahal lo beda agama. Diharapkan bisa tak dikulup. Barakallahu fiikum. Ibumu sakit, biayai pengobatannya. Masukkan rumah sakit, biayai. Saat Kristen, iya Kristen ibumu. Kamu hanya punya kewajiban berbakti pada ibu kamu. Barakallahu fiikum. Dan banyak doa kepada Allah, semoga dengan tindakan kamu tadi semakin lembut hati dia. Apalagi dalam keadaan sakit semacam itu, itu bisa mudah untuk mendakwai dia kepada Islam. Sakit ibu, ayo masuk Islam sama kami anak-anak ibu. Dalam prinsip kami, kalau orang itu mati dalam keadaan belum muslim, ancamannya neraka. Kami gak ikhlas dari untuk ibu masuk neraka, kami di surga. Ayo masuk Islam dengan cara yang baik. Islam akan lebih mudah menerima. Satu yang pertama, dia memandang atau melihat anak-anak dia berbakti semua, baik-baik semua, ngurusi dia semua, khidmat semuanya, dan disampaikan dengan cara yang terbaik dalam kondisi yang pas seperti itu. Insya Allah lebih mudah menerima dakwah kita. Ditiru syahadat, mengucapkan alhamdulillah, itu nikmat yang luar biasa. Barakallahu fikum. Saya punya tetangga, nah, tak kasih sedikit kisah ya, tetangga di kampung saya, tetangga. Setiap seterangan tadi, ibunya Kristen, semua anak-anaknya muslim kabeh, tinggal satu pak ibunya. Tapi subhanallah, yang disampaikan sama saya tadi itu, anaknya enggak mau ngopeni sudah. Nah, tadi dengan bahasa yang kasar kayak gitu, ibu udah bolak-balik kasih tahu masuk Islam enggak mau, lagi-lagi minta gereja. Wis pokoknya kalau ibu sakit aku enggak mau biayanya, pengobatannya. Digitu kan. Akhirnya sampai sekarang, enggak mau dia masuk Islam. Dalam kata semua anaknya masuk Islam. Dalam kata suaminya masuk Islam, mati setelah itu. Semuanya dia tahu ini. Tertutup itu. Yang saya bilang sama Jero nanti, ada kemungkinan dikarenakan saudara Anda yang lain-lainnya itu sikapnya seperti itu, sehingga dia merasa dikucilkan, merasa dibuang, tidak diopeni, tidak diurusi. Lah ini ibumu tuwek, sudah tua. Lah kamu anak-anaknya dari kecil diurus, begitu dia sudah tua memerlukan bantuan anaknya, tidak diopeni dengan alasan Kristen. Yang ngopi ini yang tetangga saya tahu ini aja. Datang ibunya disambut begitu bagus, malah pernah dibawa ke rumah saya. Siaran rumah saya. Ya baik gitu. Mari Pak, nggih. Gimana lagi? Sampai sekarang belum saya Islam. Allahumma sta'in. Sehingga jangan sampai kita sebagai sebab terhalangnya orang mendapatkan hidayah dikarenakan jeleknya perilaku kita. Wallahu taala alam bisawab. Sudah kan? Sudah. Jambira kan? Oh iya. Oh ngerti gil tak terus mana mau tadi memang. Tadi ke jam setengah enam lebih sedikit. Eh bismillah Pak. Ya Allah, bismillah Pak. Yang mana dulu ini? Bapak ada? Ada tamu dan dia juga kafir. Terus kemudian dengan adhan. Lalu sebenarnya tamu ini masih ada kesempatan untuk melanjutkan pembicaraan. Terus kemudian kita ini ke masjid. Pertanyaan saya selanjutnya, tamu itu tetap di rumah atau bisa istirahat di luar? Karena sementara di dalam rumah ini ada nabi perempuan. Nah itu, kalau kondisinya demikian, artinya di rumah itu hanya ada wanita perempuan. Ya, bagaimanapun juga harus disampaikan dengan berat hati kepada sang tamu. Ima menyelesaikan pertamuan dia tadi. Wah, ima dia diminta untuk di luar. Mohon maaf, sudah azan. Kami sebagai kaum muslimin berkewajiban untuk mengerjakan salat jamaah. Mohon maaf, di rumah tidak ada laki-laki, Bapak nunggu di teras saja. Atau kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Terus begitu. Jangankan yang non-muslim, yang muslim saja tidak boleh bagi kita membiarkan dia dalam rumah. Di situ ada keluarga kita yang perempuan, ditinggal jauh sama kita. Fitnah besar ya. Apalagi yang non Bapak, sehingga bagaimana juga harus sampaikan kepada dia. Mohon maaf, ini sudah adzan, saya harus segera sholat. Mungkin kita ketemu di lain waktu insyaallah. Barakallahu fiik. Ini jangan sampaikan barakallahu fiik ini orang kafir soalnya. Allah doakan Allah yahdi kata hadir Allah namanya. Mohon maaf sekali pertamuannya. Kalau pemimpin meneruskan, minta tolong tunggu di luar dikarenakan dalam rumah hanya ada perempuan. Itu harus. Allah Ta'ala wa Nusra. Gimana? Apa? Iya Pak, ada sebagian tamu itu ada kebiasaan menyampaikan kepada tuan rumahnya, jangan repot-repot. Bisa repot-repot itu gimana? Itu uruf-uruf di tempat itu bagaimana? Kebiasaan yang berlaku di tempat itu bagaimana? Sekedar basa-basi atau memang perkara yang harus dipenuhi? Orofnya, orof yang berlaku di masa itu kayak apa? Coba seperti itu. Misal enggak mengharapkan tuan rumahnya itu macam-macam. Macam-macam. Nah, itu ucapan seperti itu, ucapannya basa-basi atau memang harus dituruti? Jangan repot-repot gitu. Umumnya kalau saya boleh mengatakan, umumnya untuk adatnya orang kita yang Jawa ini, kata-kata jangan repot-repot itu bukan makna hakiki, tapi basa-basi. Nah gitu ya, untuk menunjukkan adabnya tamu. Nah sudah Pak, masa kalau yang belak-belakan gak repot-repot tono kape ya. Nah artinya dalam bab semacam ini jangan sampai membuat tuan rumah itu kemudian kurang dalam menghormati tamunya. Tadi kamu bilang jangan repot-repot, tak kasih air putih kamu. Ya, artinya sebagai tuan rumah tetap harus semaksimal mungkin memuliakan tamunya. Walaupun dia mengatakan jangan repot, kecuali kalau dia dengan serius. Afwan, tolong jangan mengeluarkan yang manis-manis. Anda punya diabetes. Itu permintaan. Maka bentuk memuliakan tamu, ya jangan dikasih itu. Itu membahayakan dia malah. Dikasih yang lain. Kan ada seperti itu. Itu juga dilakukan sama Rasul ketika beliau bertamu di salah seorang sahabatnya. Mereka senang dengan datangnya Rasul dan sebagian sahabat tadi itu. Mau disembelihkan kambing, sudah dikasih air air yang sangat jernih segar, diambilkan kurma yang masih muda, mau disembelihkan kambing. Rasul mengatakan, iyyakum wal halu, tolong jangan diperah kambingnya, jangan diperah kambingnya, jangan menyediakan susu kambing ketika itu. Maka kan disediakan sama teman-teman susu tadi. Itu permintaan dari tamu tadi. Iya, kuman halu. Sudah disembelihkan kambing, makan kambing tanpa susunya. Nah, ketika tamunya mengatakan demikian, afwan, Jamal, afwan apa? Anda tidak minum kopi. Anda tidak lagi kasih kopi, kasih teh. Afwan, afwan, Anda tidak minum begitu, saya minta air putih aja. Benar ini? Ya, benar, air putih aja. Benar lagi banyak masalah. Kasih air putih. Itulah yang pembahasan. Terus dia mengatakan, kalau saya repot, itu jangan mengurangi khidmat kita kepada tamu. Kasih yang terbaik untuk sang tamu semampu kita. Barakallah. Belum ada nih? Masya Allah. Tumben sebe ya. Tak pikir itu. Sudah dari tadi ya. Apa sajakah yang harus dibawa dalam sebuah proses khitbah di tengah kondisi masyarakat yang awam atau orang tua akhwat awam? Maksudnya gimana ini? Khitbah itu kan melamar putri orang, yang dibawa ya diri kamu. Nah, kamu yang datang untuk melamar putrinya orang. Maksudnya gimana ini? Bawa-bawa kayak gitu yang umumnya itu. Hah? Ya, kalau seperti itu sih bukan persyaratan dalam khidbah ya Pak. Tapi kalau dalam rangka untuk menyenangkan barakallahu fikum, labas. Hadiah, labas. Ya sesuai dengan apa namanya yang ada di masyarakat, selama enggak ada hal-hal yang melanggar syar'i. Dan enggak harus itu. Dan jangan ada etika tertentu yang aneh-aneh terkait dengan bawaan-bawaan tadi. Harus bawa ini. Kalau enggak ada ibinya, maka nanti begini. Jangan. Hadiah. Sehingga ya terserah. Misalkan antum dari Sidayu. Hah? Di Sidayu ada cuman apa? Kerupuk, bonggolan. Ya udah, bawa kerupuk, bawa bonggolan, sudah kasih. Nih, khas kami. Bawa kuda, gitu ya. Otak-otak bandeng. Sudah kasih apa adanya. Dikarenakan itu bukan syarat dalam bab khitbah. Ini semata-mata hadiah untuk Allah musta'an. Wala haula wala quwwata illa billah. Apa pandangan Ustaz terhadap orang yang kecelakaan di jalan raya dan mendapatkan asuransi jasara harja? Apakah diambil asuransinya? Harus dipertanyakan terlebih dahulu. Itu asuransi apa? Asuransi dalam bentuk subsidi dari pihak pemerintah terhadap yang kecelakaan atau apa? Dirinci harus dijelaskan lebih lanjut. Dikarenakan ada asuransi bisnis, ada asuransi sosial subsidi pemerintah atau perusahaan, ada asuransi yang sifatnya ta'awun. Yang bisnis hukumnya haram, yang subsidi itu boleh dari pihak pemerintah atau dari pihak perusahaan. Yang ta'awun boleh dengan ketentuannya. Yang mana sekarang ini? Bisa menjelaskan? Gimana bentuknya, bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya? Bisa menjelaskan? Kok diem aja? Saya enggak tahu masalahnya. Jelaskan dulu yang jelas, yang gamblang, baru insya Allah akan ada jawaban. Kalau enggak ada ya sudah, nanti jelaskan ketika sambil duduk gitu ya. Pak dari Barat nanti insya Allah. Saya kira cukup sekian ya Pak. Sedikit waktu kita manfaatkan untuk persiapan salat maghrib. Nakafilahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.